بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه ولا حول ولا قوة إلا بالله أما بعد Sepertinya masih ada beberapa menit ini. Belum 7.40 ternyata. Oke, kita tunggu sebentar. Qala syarihu hafizahullahu ta'ala Al-Syeikh Rabi' bin Hadi Al-Madkhali hafizahullahu ta'ala mengatakan قال وإذا سمعت الرجل يقول تكلم بالتوحيد واشرح للتوحيد فاعلم أنه خارجي معتزلي Al-Imam Al-Barbahari rahimahullahu ta'ala mengatakan, dan apabila engkau mendengar seseorang mengatakan bahwa seseorang berbicara tentang tauhid, bisa juga dibaca takallam bittauhidi, jelaskan tentang tauhid, wasrah litauhid, jelaskan kepadaku apa itu tauhid, maka ketahuilah bahwasanya ia adalah orang yang berpemahaman khawarij mu'tazilah. At-tauhidu ba'dama waqa'a kathirun minan nasi fi syirki fal isyadatu bihi amrun matlubun wad-da'watu ila at-tauhidi. Tauhid setelah banyak dari kalangan manusia terjatuh ke dalam kesyirikan, maka penyebutan tentangnya, yaitu tentang tauhid, merupakan perkara yang dituntut. Demikian pula mendakwahkan tauhid. Lakin التوحيد الذي شرعه الله في كتابه ورسول الله في سنته التوحيد الذي هو عبادة الله وإخلاص الدين له وتحقيق معنى لا إله إلا الله bisyurutiha wa muqtadayatiha. Akan tetapi tauhid yang Allah syariatkan di dalam kitabnya dan yang Rasulullah syariatkan di dalam sunnah beliau adalah tauhid yang merupakan ibadah kepada Allah semata dan memurnikan agama hanya bagi Allah semata, serta merealisasikan makna la ilaha illallah dengan syarat-syaratnya dan konsekuensi-konsekuensinya. فهذا حق ونقوله ونرفع رؤوسنا بذلك maka tauhid dengan makna ini merupakan kebenaran. Kita mengucapkannya dan kita bangga dengannya. Wa ammat tauhidu ala ma yaquluhu al-mu'tazilatu fa hadha at-tauhid 'indahum alamatu dhalalihim fa inna at-tauhid 'indahum ta'tilu sifatillahi 'azza wa jalla wa ithbatuha 'indahum tashbihun wal 'iyadhu billahi. Adapun tauhid berdasarkan apa yang diucapkan oleh orang-orang Mu'tazilah, maka tauhid ini menurut mereka, atau tauhid ini yang ada pada mereka, merupakan tanda kesesatan mereka. Karena sesungguhnya tauhid pada mereka orang-orang Mu'tazilah adalah meniadakan sifat-sifat Allah Azza wa Jalla, sedangkan menetapkan sifat-sifat Allah Azza wa Jalla menurut mereka orang-orang Mu'tazilah merupakan penyerupaan Allah dengan makhluk. Wal'iyadhu billah. At-tawhidu wal'adlu wal-manzilatu bainal manzilataini wa hadhihi khasatun bil-mu'tazilati wal-amru bil-ma'rufi wal-nahyu anil munkari lahum usulun khamsatun. Tauhid, keadilan, satu kedudukan di antara dua kedudukan, dan yang ini khusus pada orang-orang Mu'tazilah saja, amar ma'ruf dan nahi mungkar, ini adalah lima landasan yang ada pada orang-orang Mu'tazilah. Wal adlu 'indahum takfirun nasi wal hukmu 'alaihim bil khuludi finnari. Keadilan yang ada pada orang-orang Mu'tazilah bermakna mengkafirkan manusia dan menghukumi manusia dengan kekal di dalam neraka. Fahadihi min alamatihim. Maka ini di antara tanda-tanda mereka orang-orang Mu'tazilah. Fattauhidu idza atlaquhu la yuriduna bihi at-tauhid al-mashru'a wa innama yuriduna bihi tauhiduhumul mubtada'u alladhi huwa ta'tilu sifatillahi 'azza wa jalla. Maka tauhid, apabila mereka orang-orang Mu'tazilah menyebutkannya secara mutlak, tidaklah mereka inginkan dengannya tauhid yang disyariatkan. Hanya saja yang mereka inginkan dengan tauhid adalah tauhid mereka yang diada-adakan, yaitu meniadakan sifat-sifat Allah Azza wa Jalla. Inilah makna tauhid menurut orang-orang Mu'tazilah, yaitu meniadakan sifat-sifat Allah Azza wa Jalla. Qala aw yaqulu fulanun mujbirun aw yatakallamu bil ijbari aw yatakallamu bil adli fa'lam annahu qadariyun. Al-Imam Al-Barbahari rahimahullahu ta'ala mengatakan, atau seseorang berkata fulan bermadhab Jabriyah, atau berbicara tentang madhab Jabriyah, atau berbicara tentang keadilan, ketahuilah bahwa ia adalah orang yang berpemahaman qadariyah. Ya'ni al-qadariyata diddal jabriyati, yaitu orang-orang qadariyah yang merupakan lawan dari orang-orang jabriyah. Al-Qadariyatu yaquluna, orang-orang Qadariyah mengatakan, al-insanu yakhluqu fi'la nafsihi, seseorang itu menciptakan perbuatannya sendiri. Wal-Jabriyatu yaslubuna al-insana ikhtiyarahu wa yusniduna al-af'ala kullaha ila Allah azza wa jalla, ya'ni af'ala al-ibadi, wa yarawna annahu la fa'ila illa Allah azza wa jalla. Sedangkan orang-orang Jabriyah, mereka meniadakan dari manusia pilihannya, dan mereka menyandarkan perbuatan-perbuatan seluruhnya kepada Allah Azza wa Jalla, yaitu perbuatan-perbuatan para hamba. Dan mereka orang-orang Jabriyah meyakini bahwasanya tidak ada yang melakukan perbuatan kecuali Allah Azza wa Jalla semata. Fahadha madhhabun khabithun qad yakunu akhbasa min madhhabil qadariyati. Maka ini, yaitu madhab Jabriyah, adalah madhab yang buruk, bisa jadi lebih buruk dari madhab Qadariyah. Wal Qadariyatu majusu hadhil ummati, dan orang-orang Qadariyah adalah majusi umat ini. Yaquluna innal insana yakhluqu fi'la nafsihi wa hadzal fi'lu yaq'u bighairi mashi'atillahi wa iradatihi. Mereka orang-orang Qadariyah mengatakan bahwasanya seseorang menciptakan perbuatannya sendiri, dan perbuatan ini terjadi tanpa kehendak Allah Azza wa Jal. Masyiah iradah semakna. وَكَانَ غُلَاتُهُمْ يُنْكِرُونَ عِلْمَ اللَّهِ السَّابِقَ بِأَفْعَالِ الْعِبَادِ wa annahu la ya'lamuha illa ba'da an tahdusa. Dan dahulu orang-orang Qadariyah ekstrim, mereka mengingkari ilmu Allah Ta'ala yang telah ada semenjak dahulu tentang perbuatan-perbuatan para hamba, dan bahwasanya tidaklah mengetahui perbuatan-perbuatan para hamba kecuali setelah, dan tidaklah Allah Ta'ala mengetahui perbuatan-perbuatan para hamba kecuali setelah terjadinya. Sebelum kita lanjutkan, perlu kiranya kami simpulkan tentang mazhab Jabriyah dan mazhab Qadariyah. Orang-orang Jabriyah, mereka berpendapat bahwasanya para hamba dipaksa dalam berbuat. Para hamba tidak memiliki pilihan, kehendak, kemampuan dalam berbuat. Para hamba dipaksa oleh Allah Ta'ala dalam berbuat. Menurut mereka, tatkala seorang hamba melakukan sesuatu, pada hakikatnya yang melakukannya bukan hamba tersebut, tapi Allah Azza wa Jalla. Ini mazhab Jabriyah. Adapun mazhab Qadariyah, orang-orang Qadariyah terbagi menjadi dua golongan. Yang pertama, orang-orang Qadariyah ekstrim. Mereka meyakini bahwasanya Allah Azza wa Jal tidaklah mengetahui perbuatan-perbuatan para hamba kecuali setelah terjadinya. Setelah terjadi baru Allah Ta'ala mengetahuinya. Ini orang-orang Qadariyah ekstrim. Yang kedua, orang-orang Qadariyah yang tidak sampai pada tingkatan ekstrim, meskipun mereka bisa kita katakan ekstrim pula dari sisi mereka menyelisihi syariat. Orang-orang Qadariyah yang tidak sampai pada tingkatan ekstrim ini, mereka berpendapat bahwasanya perbuatan-perbuatan hamba di luar kehendak Allah Ta'ala, di luar penciptaan Allah Ta'ala. Para hambalah yang menciptakan perbuatan-perbuatan mereka sendiri. Para hambalah yang menghendaki perbuatan-perbuatan mereka sendiri di luar kehendak Allah Ta'ala. Ini kesimpulan tentang mazhab Jabriyah dan Qadariyah. Qala hafizahullahu ta'ala al-Syeikh Rabi' bin Hadi al-Madkhali hafizahullahu ta'ala mengatakan, fal madhhabul awwalu kufrun la syakka fihi. Maka madhab yang pertama, yaitu madhab Jabriyah, merupakan kekafiran, tidak ada keraguan padanya. Wal madhhabul akhiru fihi al-i'tirafu bil ilmi lakinnahum ma'a dhalika yukhrijuna af'alal ibadi an iradatillahi wa masyiatihi ta'ala Allahu an dhalika 'uluwan kabiran. Sedangkan mazhab yang terakhir yaitu mazhab Qadariyah, yaitu Qadariyah yang tidak ekstrim, padanya terdapat pengakuan akan ilmu Allah Ta'ala. Akan tetapi mereka bersamaan dengan itu mengeluarkan perbuatan-perbuatan hamba dari kehendak Allah Ta'ala. Maha tinggi Allah Ta'ala darinya dengan ketinggian yang besar. Wa ahlus sunnati yu'minuna bi anna allaha alimal asya'a wa qaddaraha subhanahu wa ta'ala wa huwa khaliquha wal ibadu fa'iluna wallahu khaliqun lil 'abdi wa fi'lihi. Sedangkan ahlus sunnah mereka mengimani bahwasanya Allah Ta'ala mengetahui segala sesuatu dan menakdirkannya. Allah Ta'ala lah yang menciptakan segala sesuatu tersebut, dan para hamba merekalah yang melakukan perbuatan-perbuatan mereka, dan Allah Ta'ala yang menciptakan hamba dan perbuatannya. Wa ya'taqiduna annahu la yahduthu syai'un fil kauni illa bi'ilmillahi wa masyiatihi wa iradatihi. Dan mereka ahlus sunnah meyakini bahwasanya tidaklah terjadi sesuatu pun di alam ini melainkan dengan ilmu Allah Ta'ala dan kehendaknya. Waqad a'ta lil 'ibadi qudratan wa iradatan wa ikhtiyaran. Dan sungguh Allah Ta'ala telah memberikan kepada para hamba kemampuan, kehendak dan pilihan. Fal af'alul lati tasduru minhum ya af'aluhum. Maka perbuatan-perbuatan yang muncul dari mereka adalah perbuatan-perbuatan mereka. Fal 'abdu huwal musalli laisa Allahu alladhi yusalli. Al-'abdu huwal musalli. Maka hambalah yang salat, bukan Allah yang salat. Hamba itu sendiri yang salat. Wa huwa ar-raki'u wa huwa as-sajidu wa huwa as-sha'imu wa huwa al-mutasaddiqu ila akhirih. Hambalah yang ruku', hamba itulah yang sujud, dialah yang berpuasa dan bersedekah dan seterusnya. Hadhihi af'aluhu wa tusnadu ilaihi. Ini adalah perbuatan-perbuatan hamba tersebut dan disandarkan kepadanya. Kadzalika zani was-sariqu wal-qatilu wa syaribul khamri wa ma syakala dzalika. Hadhihi af'aluhu wa qama biha bi ikhtiyarihi wa ma rasaha bi raghbatihi. Demikian pula orang yang berzina, orang yang mencuri, orang yang membunuh, orang yang minum khamr dan yang semisal dengannya. Ini adalah perbuatan-perbuatan hamba tersebut. Ia melakukannya dengan pilihannya. Ia melakukannya dengan keinginannya. Fahadihi af'aluhu yuhasabu 'alaiha. Ini adalah perbuatan-perbuatannya yang ia dihisab atasnya. Wa tilkal af'alul khairatu tunsabu ilaihi wa yuthabu 'alaiha. Dan perbuatan-perbuatan baik tersebut dinisbahkan kepada hamba tersebut dan ia diberi ganjaran pahala atasnya. Lakinil jabriyatu yaquluna la fa'ila illallahu wa yaslubuna al-ibada al-qudrata wal-iradata wal-ikhtiyara. Namun orang-orang Jabriyah mengatakan, tidaklah melakukan perbuatan kecuali Allah, dan mereka meniadakan dari para hamba kemampuan, kehendak dan pilihan. Wahada ta'tilun li syar'illahi tabaraka wa ta'ala faqad yakununa syarran minal mu'tazilati wal qadariyati. Dan ini merupakan peniadaan syariat Allah tabaraka wa ta'ala. Bisa jadi mereka orang-orang Jabriyah lebih buruk daripada orang-orang Mu'tazilah dan Qadariyah. Ala kulli halin, idza sami'ta insanan yaqulu fulanun mujbirun wa ma syakala dzalika fahuwa minal qadariyati. Bagaimanapun juga apabila engkau mendengar seseorang mengatakan fulan bermadhab Jabriyah dan yang semisal dengannya, maka ia termasuk di antara orang-orang Qadariyah. Kanatil Qadariyatu firqatan mustaqillatan wal mu'tazilatu kanu firqatan mustaqillatan. Dahulu Qadariyah merupakan golongan yang berdiri sendiri, sedangkan Mu'tazilah dahulu juga golongan yang berdiri sendiri. Yaquluna fil 'asi innahu fi manzilatin bainal manzilataini la mu'minun wala kafirun. Orang-orang Mu'tazilah mengatakan tentang pelaku kemaksiatan, yaitu pelaku dosa besar, bahwa ia berada di dalam satu kedudukan di antara dua kedudukan, yaitu berada di antara kedudukan antara Islam dengan kekafiran, antara keimanan dengan kekafiran. Pelaku dosa besar menurut orang-orang Mu'tazilah tidak beriman tapi juga tidak kafir. Ini madhab Mu'tazilah. Thumma ala mururi zamani ja'a unasun Fajama'u bainal bid'ataini. Kemudian setelah berlalunya waktu yang panjang, datang orang-orang, mereka mengumpulkan antara dua kebid'ahan, kebid'ahan Qadariyah dan kebid'ahan Mu'tazilah. Wa minhumuz Zaidiyatu war Rawafidu wal Khawariju. Di antara yang mengumpulkan dua kebid'ahan tersebut adalah orang-orang Zaidiyah, Syiah Rafidah dan Khawarij. Wallahu ta'ala a'lam bis-shawabih.